anakku naburju, anak kasih aku, anakku nalaku. Ingat doho ama ia kapo dani na tua tua mi duku pabor hato na masikolai Batalo mosto na tua tua mo disia buniani maulia tema taduk tutu Yeah. Masia mina mina, masitu kotu kola, sama suhati rabe yani. Masia mina mina, masitu kotu kola.